Ini nampak dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Allah menyatakan wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum 'an sabili. Sesungguhnya ini ialah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan kalian jangan mengikuti as-subul, menggunakan bentuk jamak subul, jalan-jalan kecil yang pendek, sebab akan menceraikan kalian dari jalannya. Dalam ayat ini kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jalannya menggunakan sabil mufrad. Artinya mufrad. Ketika menjelaskan tentang jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan penyimpangan disebutkan dalam bentuk jamak wala tattabi'us subul. Menunjukkan kepada kamu sabil haqqi wa jalan kebenaran cuma satu, yaitu shirath Allah mustaqim, jalan Allah yang lurus. Maka yang beliau maksudkan dalam ucapannya ini, alaikum as-sabil, hendaklah kalian berpegangan dengan as-sabil, yakni jalan Allah yang lurus tadi. Was-sunnah, dan juga hendaklah kamu berpegangan dengan sunnah. Sehingga harus dua, Al-Islam was-sunnah. Sebab kalau semata-mata Islam, barakallahu fikum, belum tentu seseorang itu di atas sunnah. Paham ya? Ketika ada orang yang berislam, belum tentu dia di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Terlalu banyak sekte-sekte menyimpang, pemahaman-pemahaman yang aneh, yang menyimpang, semuanya mengaku sebagai muslim, dan memang mereka muslimin dikarenakan mengucapkan dua kali syahadatain, tetapi mereka jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Terjadi ya? Sehingga harus dua, alaikum bisabil, pegang jalan Allah yang lurus ini Islam, dan ia berdua wa sunnah, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa, sehingga anda di atas Islam dan di atas sunnah. Fa'innahu laisa min abdin, sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun, ala sabilin wa sunnah, seorang hamba yang di atas jalan Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa, zakarallah, dia ingat Allah, berzikir kepada Allah, tabarat aina, lalu kedua matanya mengalirkan air mata, min khasyatillah, dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fatamattahunna, tidak akan mungkin disentuh oleh api neraka. Ini diinginkan oleh mu'allim rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan keutamaan orang-orang yang beribadah kepada Allah di atas Islam dan sunnah. Keutamaannya kaum muslimin ketika mereka beramal saleh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menangis karena khasyatullah, takut kepada Allah Tabaraka wa taala, orang yang semacam itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Sangat besar. Walaysa min 'abdi, dan tidak ada para hamba pun, ala sabilin wa sunnah, yang di atas jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakar ar-rahman, dia berzikir menyebut Allah ar-rahman, Fasya'arra siltum. Kemudian berdiri bulu kusuknya. Min khasyiatil min makhafatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kana kana salin syajaratin. Melainkan hamba itu diumpamakan seperti sebuah pohon. Ya bisa warakuha, yang sudah kering daun-daunannya. Illa tahattat anhu dzunub. Hamba yang demikian tadi yang di atas sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan dia bergetar, berdiri berkutubnya takut kepada Allah, melainkan memakan kayak pohon, pohon yang kering daun-daunannya. Beliau mengatakan illa tahattat anhu dzunub, melainkan dosa-dosa yang akan berkuburan dari hamba-hamba tadi. Jadi apa? Kama tahatta an hadhihi syajarati wa raqwa, sebagaimana berguguran dari pohon ini daun-daunnya. Gambarkan kayak sebuah pohon yang kering daunnya. Tentunya barakallahu fikum, sebuah pohon yang kering daunnya sangat mudah sekali berguguran, berjatuhan, gugur bunga-bunganya, gugur daun-daunnya. Maka begitu pula hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas Islam wa sunnah, beribadah kepada Allah, khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan akan dihapuskan, akan berkuburan dosa-dosa dia sebagaimana gugurnya daun-daunan dari pohon. Ini juga menjelaskan tentang keutamaan ibadahnya Islam Rasul. Berbeda yang menjelaskan Rasulullah dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang non-Muslim, sebesar apapun ibadah mereka, sebanyak apapun ibadah mereka, selama kapanpun dia beribadah, itu semuanya tidak ada gunanya. Di dunia musroh, eman-eman, sia-sia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Dalam surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Sebuah jiwa yang beramal, amilah, tapi dia nasibah, capek. Jiwa yang beramal, yang bercapek-capek dengan amalnya, berusaha payah dengan amalnya, tapi tidak mendapatkan pahala apapun. Disebutkan dalam tafsirnya barakallahu fikum, asar dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau pernah mendapati salah seorang pendeta nampak sangat kuat ibadah. Kalau sekarang mengatakan kuat spiritualnya, memang luar biasa pendeta itu. Maka sahabat Umar menyatakan, orang ini yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah, sebuah jiwa yang beramal yang capek-capek tidak dapat pahala. Orang kayak mereka. Walaupun pada waktu itu ayat ini berlaku untuk semua orang yang beribadah kepada Allah di atas kebid'ahan, di atas penyimpangan, tidak di atas sunnah, meliputi orang kafir non muslim yang beribadah kepada Allah nusro, kemana-mana ibadah pada Allah, juga meliputi orang-orang muslim yang semangat beribadah kepada Allah tetapi di atas kebid'ahan, juga dikatakan amilatun nasibah. Aminatun nasibah. Nah, yang mereka contohkan barakallahu fikum seperti kaum Khawarij. Dan semuanya tahu yang namanya kaum Khawarij, mereka ahli puasa, bahkan mengalahkan puasanya para sahabat. Mereka ahli salat, mengalahkan sholatnya para sahabat. Mereka ahli membaca Al-Quran, tapi tidak sama tenggorokannya. Tapi sia-sia. Rasul mengatakan tentang mereka yang merukuna minadzim kama yang merukusah mu'minarraniyah. Mereka keluar, melepas dari agama ini sebagaimana panah keluar dari buruannya. Kada gunanya. Aminatun nasibah. Juga sebagaimana qawluhu ta'ala firman Allah tabaraka wa ta'ala yang disebutkan di Al-Kahfi, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah kami tunjukkan, kami beritakan kepada kalian, bil aktsarina a'mal, orang yang paling merugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sesat usahanya, sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna, dalam keadaan mereka menduga, mereka mengira, annahum yuhsinuna sun'a, mereka sudah melakukan perbuatan yang sangat baik, merasa diri ibadah kepada Allah, ahli ibadah, banyak baca Al-Quran, banyak puasa, banyak sholat, banyak ini, banyak itu. Perasaan dia sekali ibadah, yang banyak ibadahnya, yang banyak amalannya, yang banyak pahalanya, ternyata dikatakan sebagai al-aktsaruna a'mal, orang yang paling merugi amalnya. Siapa mereka itu? Ditafsirkan, atau melihat dalam buku tafsir, ditafsirkan oleh para sahabat sebagai sahabat dengan kaum Khawarij, humul haruriyah. Mereka adalah haruriyah, kaum Khawarij, dari kalangan muslimin yang menyimpang prinsipnya, yang beribadah di atas kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Mereka ahli salat, ahli puasa, ahli baca Al-Quran, tapi sia-sia. Nama Allah. Gak ada sini. Nanti di hari kiamat, apalagi Allah mengatakan dalam firman-Nya menjelaskan tentang amalnya kaum kafirin, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Dan kami tunjukkan apa yang mereka katakan, berikan kita tunjukkan apa yang mereka dulu amalkan dari amal-amal yang ada. فجعلناه هباء منثورا. Kemudian kami jadikan dia debu yang tertanam, tidak ada pahalanya sama sekali, tidak ada pahalanya sama sekali, tidak ada bobotnya sama sekali. Itu ibadahnya non muslim, non muslim yang mati pada kekufuran, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pula ibadahnya orang-orang yang di atas kebid'ahan, tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslim emang capek-capek seperti itu, ternyata tidak mendapatkan pahala apa. Sementara Allah yang beribadah kepada Allah di atas keislamannya dan sesuai dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, ini yang pahalanya besar, tidak akan sentuh pada Allah, dosanya akan berguguran sebagaimana pohon yang kering daun-daunnya, berguguran daun-daunnya. Luar, ini keutamaan muslimin yang tidak ada pada yang lainnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu wa arba mengakhiri ucapannya dengan kalimat yang sangat indah, sangat indah, yang dijadikan faedah oleh para ulama. Beliau menyatakan, wa inna qisatan fi sunnah khairun min istihadin fi khilafi sabir. Beliau mengatakan sesungguhnya, wa inna qisatan, sesungguhnya bersederhana, sedang-sedang saja dalam beramal, fi sunnatin, tetapi dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalnya ekonomis, enggak seberapa, sedang-sedang saja, enggak istimewa, ya enggak terlalu banyak, tapi dalam sunnahnya Rasulullah SAW itu khairun, lebih baik min istihadin, daripada bersungguh-sungguh bersemangat dalam beribadah tapi fi khilafi sabilin wa sunnah, tetapi dia menyelisihi jalan Allah, menyelisihi sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita persimakan dengan kebid'ahan, bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Disebutkan oleh sebagian salaf yang lainnya dengan lafaz lebih simpel, al-ittifaq bi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sehana dalam beramal tapi dalam sunnahnya Rasulullah SAW lebih baik daripada bersungguh-sungguh beribadah tetapi dalam kebid'ahan. Dalam kebid'ahan. Ini bedanya amalannya ahli sunnah, orang-orang yang di atas sunnah, dengan amalannya ahli bid'ah. Ahli sunnah sekali beramal, pahalanya al-hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan di ganjar 10 kali lipat. Ahli bid'ah beramal apapun yang dia kerjakan dengan kebid'ahannya tertolak. Rasul mengatakan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa hadha lafdhu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddu. Barang siapa yang beramal dengan tanpa tuntut dari kami, dengan tanpa sunnah kami, fa huwa raddu, maka dia tertolak. Berapapun amalnya, sekuat apapun dia beramal, walaupun dia mengerahkan semua kemampuannya, mengerahkan semua waktunya, mengerahkan semua hartanya untuk beramal, tapi di atas kebid'ahan, tidak ada gunanya. Tertolak. Maka kalimat semacam ini, barakallahu fikum, menjelaskan kepada kita tentang qaulul Islam was sunnah, keutamaan Islam dan sunnah. Keutamanya langsung berkaitan erat dengan amal yang kita kerjakan. Semakin banyak kita beramal di atas sunnah, semakin besar pahala yang kita raih, semakin besar pahala yang kita harapkan. Wa qala rahimahullahu ta'ala akhar baitul ka'ab dikeluarkan oleh banyak pihak. Al-Imam al-Zahiri dalam syarah usulah sunnah dan juga yang lainnya mengeluarkan akar dengan kaf dengan nama yang sahih. Wa ana bi Darda radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, Abu Darda namanya siapa? Namanya Uwaimir. Uwaimir Abu Darda dikenal dengan ibadah, termasuk baru sahabat, ahli ibadah dari kalangan para sahabat, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Allah SWT mengatakan, memberikan gambaran, ya Habbadha, duhai alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah baiknya, naumul akiyah, tidurnya orang-orang yang cerdas. Akiyah, orang-orang cerdas itu orang-orang yang di atas sunnahnya Rasul yang dimaukan di sini. Duhai alangkah indahnya tidurnya orang yang cerdas. Wa iftaruhum, dan buka puasanya dia, yang puasa. Dia tidur, nggak dia mulai. Dia iftar, buka puasa dan nggak puasa. Kaifa yaghfirun, bagaimana mungkin mereka merasa merugi? Mereka merasa iri. Saharul hamta wa qawmahum, begadang malamnya orang-orang dungu, yakni dari kalangan bid'ah, dan puasanya mereka. Enggak perlu dirisaukan, enggak perlu diiri puasanya orang-orang yang dungu-dungu semacam itu, begadang malamnya orang yang dungu semacam itu. Lebih baik tidurnya orang yang cerdas, lebih baik buka puasanya orang yang cerdas, daripada begadang malamnya mereka dan puasanya mereka. Bayangkan. Ahlul bid'ah yang beliau juluki dengan hamta, mereka dia mulai semalam suntuk. Ahlu sunnah tidur, itu lebih baik tidurnya ahlu sunnah. Ahlu bid'ah siang harinya puasa, semangat puasa dia. Ini banyak sunnah ya. Ahlu sunnah buka puasa, jangan puasa dia. Lebih baik tidak puasanya ahlu sunnah. Lalu kenapa kemudian ahlu sunnah merasa iri dengan mereka? Rugi, tidak puasa dan semisalnya. Kamu yang di atas sunnah, semata-mata di atas sunnah, lebih afdal daripada mereka yang di atas bid'ah dan ibadah di atas bid'ah. Apa kuncinya barakallahu fikum? Beliau mengatakan semacam ini. Jangan dipahami kemudian ahlu sunnah itu tidak senang kosong. Kontak. Mereka juga orang yang sangat senang berpuasa. Jangan dikira ahlu sunnah itu malas qiyamul lail. Oh, mereka orang yang sangat bersyukur qiyamul lail. Kayak ini penggambaran. Untuk menggambarkan betapa jauh perbandingan antara orang muslim yang di atas sunnah dengan muslim yang di atas bid'ah. Orang muslim yang beribadah dapat pahala besar. Sementara orang bid'ah yang beribadah tidak dapat apa-apa. Kuncinya ialah satu. Al-sunnah wal jamaah yang akhiyah, yang cerdas, yang tahu ilmu. Mereka mengerti betul yang namanya sabdanya Rasulullah SAW. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Tak terangkan nanti. Cerdas mereka dengan riwayat ini. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Bagaimana ini? Al-sunnah punya ilmu. Cerdas. Memahami sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengerti fungsinya niat. Mereka tahu amalan-amalan yang mubah seperti tidur, makan, mubah ya. Mereka tahu amal-amal yang mubah ini akan berubah menjadi amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala kalau diniatkan dengan niatun salihah. Niat yang baik. Antum tidur diniatkan dengan niat yang baik, tidur supaya seger badannya, bisa taklim lagi, belajar lagi. Tidur supaya seger, supaya bisa sholat lagi, ibadah lagi, baca Quran lagi. Nanti misalnya tidurnya kamu ibadah. Paham ya? Ibadah. Anda makan, tidak buat. Diniatkan supaya badan sehat, tidak lemes, tidak loyo, supaya bisa beribadah, bisa mencari ilmu, bisa berjauhan, bisa ini, bisa itu. Bahkan zaman dahulu semangat untuk berjihad bisa begini dengan dia makan. Kamu makan dengan niatan yang semacam ini, pahala besar. Itu menjadi amal ketaatan, amal ibadah kepada Allah. Innamal a'malu binniyat. Dan juga dengan hadis wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Itu dasarnya. Tidur ibadah, makan ibadah, itu ahlu sunnah yang akhiyah, kejok dan yang punya ilmu. Sementara mereka ashabul ahwa'i wal bid'ah yang semangat berpuasa dengan kebid'ahannya, yang semangat qiyamul lail dengan kebid'ahannya, mustah tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kenapa? Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak bertuntut dari kami, maka tertolak. Faham ini ya? Itu makna ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu. Kaifa yufadun? Bagaimana mungkin mereka dikatakan merugi? Gak rugi ahlu sunnah itu. Tidurnya ibadah, makanya ibadah. Apalagi kalau dia yang mulai tambah berlipat ganda pahalanya. Apalagi dia berpuasa sunnah, lipat ganda lagi pahalanya. Pahalanya digambarkan tadi oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bah, yang dia. Belum ada kata lain. Gambaran yang berikut. Wala misqalu dzarratin. Sungguh. Seberat biji dzarrah. Ada yang mengatakan debu. Ada yang mengatakan biji jagung. Kil. Min birrin. Dari sebuah amal kebajikan. Seberat biji dzarrah dari amal kebajikan. Ma'a taqwa. Jangan dibaca barma'in ya, keliru ya. Min dirrin ma'a itu harus dilepas sedikit supaya gak nyambung. Sungguh sebuah sebiji sebagai darah amal kebajikan tapi disertai dengan takwa wa yakin dan keyakinan a'zam, itu lebih agung, wa afdal, itu lebih utama, wa arjah, lebih berat pahalanya min ibadatil muhtarin, daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Siapa berkait? Al-Bid'ah Al-Muhtarun. Ayamah Reza, tadi yang pertama menggambarkan ahlu sunnah yang tidak beribadah, tidur, makan, dibandingkan dengan ahlu bid'ah yang beribadah, qiyamul lail, puasa. Lebih baik mana? Lebih baik tidurnya ahlu sunnah, makannya ahlu sunnah yang aqiyah, yang dokter. Yang ini ibadah, yang ini sia-sia. Apalagi kemudian dibarengi dengan amal kebajikan. Terus gambaran ahlu sunnah yang beramal dengan amalan seberat biji zarah, zarah debu, timbangannya nggak ada timbangan zarah ya, sama ya, nggak ada timbangannya sama sekali menurut banyak orang. Tapi dengan takwa Allah, jadi dengan takwa, dengan keyakinan, dengan sunnah Rasulullah, itu lebih agung nilainya, lebih afdal, lebih berat pahalanya dibandingkan ibadahnya orang-orang yang tertipu. Ya dan bid'ah yang jauh dari sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau bid'ah yang ibadahnya tergunung di fitnah dia, atau mungkin seluas langit dan bumi, mungkin itu bayangan dia, itu semuanya sia-sia, nggak ada pahalanya, tertolak semuanya itu. Tidak bisa dibandingkan dengan ibadah seberat zikir darahnya insya. Sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh, ini semuanya asar dari selalu nasal yang menggambarkan pada kita semua fadlul islami wa sunnah, keutamaan Islam dan sunnah, sangat banyak keutamaan dari mulai awal sampai terakhir. Kalau kita sebutkan satu, banyak kan. Maka dari sini orang bina Allah kesimpulannya, kaum muslimin itu harus berbahagia dengan keislamannya, harus bersuka cita dengan keislamannya, jangan minder dengan keislamannya, jangan merasa kerdil dengan keislamannya, jangan merasa kecil dengan keislamannya, apalagi antipati dengan keislamannya. Muslimin diminta dengan sangat untuk betul-betul mempelajari Islam lebih lanjut, mendalaminya dengan sedalam-dalamnya, untuk kemudian dia amalkan ilmunya di atas bimbingannya Rasul. Semakin tinggi ilmu dia, semakin tinggi keislamannya, semakin besar pahalanya. Salah besar kalau ada orang yang menyatakan belajar agama itu ojo teman-teman, belajar agama itu jangan serius-serius, nanti jadinya kayak Nurdin Tom. Kalau serius nanti jadinya teroris. Rasulullah SAW, Nabi kita yang membawa Islam, itu bukan teroris. Yang mengatakan beliau teroris, tidak kafir. Para sahabat yang mulia, mereka adalah orang yang paling mengerti masalah Islam, sangat dalam keislamannya, dalam keimanannya. Tidak ada yang mengatakan mereka teroris, apa yang menyimpang. Orang-orang yang mulia, generasi yang terbaik, para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, serta tokoh-tokoh Islam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang ditokohkan oleh sekenap kaum muslimin khususnya di Indonesia raya ini. Siapa yang tidak mengakui keilmuannya? Siapa? Sudah nasabnya dari Quraisy, kalau tak ada nasabnya ada, ilmunya luar biasa. Hujjah dalam masalah bahasa, hujjah dalam masalah sunnah, hujjah dalam masalah ini, ilmunya luar biasa. Diakui oleh semua kaum muslimin. Apa kemudian dikatakan nanti Imam Syafi'i jangan-jangan kayak Nurdin Tok, karena terlalu dalam belajar Islam. Apa demikian? Itu cara pandang orang-orang yang tidak memahami Islam dengan baik. Orang yang belajar Islam kemudian kayak Nurdin Tok, itu belajar Islamnya keblinger, salah jalur, tidak di atas sunnahnya Rasulullah SAW, tetapi di atas pemikiran kaum khawarij. Sekte pertama yang keluar dari Islam, yang keluar dalam sejarah Islam di masa-masa akhir kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan sangat membesar para masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Karena belajar Islamnya menyimpang, jadinya menyimpang juga. Paham ya? Yang tadinya dia putih seperti Islam dicampuri warna merah, jadi ini abang, gak putih mana. Yang tadinya dia putih ke Islam dicampuri hijau, jadi dia hijau, gak putih mana, kayak Islam mana. Tetapi kalau kemudian dia belajar Islam dengan bimbingan yang benar, dengan bimbingan para sahabat, dengan bimbingan para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga para imam yang lainnya seperti mereka, di atas sunnahnya Rasulullah SAW, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi Islamnya, dia semakin bagus orangnya. Gak bakal dia jadi teroris, gak bakal dia jadi pengebom, gak bakal dia membunuh diri dan sisa itu, gak mungkin, gak mungkin. Sebab itu sangat bertentangan dengan bimbingan Islam yang ada. Sehingga sangat salah besar kalau ada orang yang mengatakan belajar akhlak, teman-teman. Kok tadi Nurdin Tok? Supaya dipahami saja, orang-orang yang terjun kayak Nurdin Tok itu goblok-goblok. Ilmu agamanya pas-pasan. Mereka punya modal semangat saja. Akibatnya bagaimana yang terjadi? Amilatul Nasibah. Wallahu a'lam. Ala kulli hal barakatuh. Islam sangat mulia, sangat utama. Harus dipegang, harus dipelajari, harus diamalkan, harus didakwakan oleh kita semua, dan tidak mungkin kita mencari pengganti selain Islam. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya akan dapat bab itu khusus tentang bab wujubil Islam, bab tentang wajibnya berislam. Barakati subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakallahu.